Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran mengenai pendidikan anak atau tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan masalah infak dan nafkah dan kaidah dalam masalah nafkah, yaitu pertengahan antara berlebih-lebihan dan terlalu pelit. Ya, qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, fal infaqu ala kullin bima yahtaju ala qadri hajatihi. Maka nafkah ala kullin untuk masing-masing anak, bima yahtaju sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan kadar kebutuhan. Bila tabdir tanpa boros, wala takdir dan tanpa pelit. Inilah al-mu'tamad, inilah yang seharusnya jadi pegangan dalam kaidah memberi nafkah yang didukung oleh usul syariah, yaitu adillatus syariah, dalil-dalil syariat. Walamani, dan tidaklah mengapa Anda berikan kepada salah satu anak menaziadah lebih dari apa yang jadi kebutuhannya, yang bisa dia simpan untuk dirinya, bisa dia tabung untuk keperluan dirinya, fi hudud, dalam batas yang logis, wal muta'arraf alaih, dan sesuai dengan urf, logisnya menurut wajar, menurut urf. Jika dia adalah anak yang berakal, yaitu anak yang punya kemampuan yang baik untuk mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang manfaat. Adapun jika anak tersebut adalah anak yang safih, ya, anak yang boros dalam membelanjakan harta, karena dia adalah ta'isa mina ta'isin, ta'is artinya orang yang khafiful akli, ya, orang yang tidak maksimal akalnya, fa'ala yahtaju ila nadarin daqiqin, maka ini perlu perhatian yang lebih jeli tentang keadaannya. Wadhabitan, jadi tolak ukur, fitasarub, ketika berkenaan dengan pembelanjaan harta bersamanya dengan anak semacam ini adalah memperhatikan maslahat dan mafsadah, memperhatikan sisi-sisi bahaya dan manfaat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di kitabnya Al-Karim, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian berikan kepada anak-anak yang safih harta kalian. Allati ja'alallakum qiyama, yang Allah jadikan sebagai qiyam, penegak urusan hidup kalian. Namun warzuquhum fiha, berilah rizki, nafkah, penuhilah kebutuhan pokok mereka fiha, dengan harta tersebut. Rizq di sini maknanya adalah makanan. Waksuhum, dan berilah, penuhilah kebutuhan pakaian mereka, dan katakanlah pada mereka perkataan yang baik. Dan tentang anak yatim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ujilah mereka anak-anak yatim yang sudah dewasa, yang sudah baligh, hatta idza balaghun nikah, maka ketika mereka telah sampai pada usia nikah, yaitu sudah baligh, fain anastum minhum rusdan, maka jika kalian telah nyaman dari mereka, bahasanya mereka adalah rusdan, orang yang rasyid, yaitu orang yang bisa menggunakan nalar dengan baik, sehingga bisa membelanjakan harta dengan tepat, nah barulah serahkan kepada mereka anak yatim alias mantan anak yatim ini, ambalahum harta mereka, yaitu harta ayah mereka, yang menjadi hak mereka yang sementara waktu ketika mereka kecil dipegang oleh orang yang mengasuh si yatim. Maka di antara ulama semacam Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ada ulama yang yara berpandangan bahasa yang merasa nyaman dengan rusd minal gulam dari anak-anak indal bulughihi ketika dia telah balik adalah sebuah keharusan untuk diserahkan kepadanya hartanya. Hada demikian, waqad lafata nadari, dan sungguh telah menarik pandanganku tindakan yang dilakukan oleh saudara, salah satu saudara kita, yaitu seorang muslim. Akan tetapi ma ra'aitu, aku tidak melihat adanya wajaha, sisi yang tepat, sisi yang kuat dari tindakan ini. Bal waraitu alladhi akhbarani bihi hadzal akhu, bahkan aku melihat perkara yang dikabarkan oleh salah satu saudara ini, salah satu kawan ini, anu bahasanya dia ketika dia memberi anak perempuan dan memberikan nafkah dan menafkah anak perempuan, maka dia berikan pada anak perempuan selalu, daiman selalu setengah apa yang dia berikan pada anak laki-laki. Alasannya adalah kias alal miras dengan warisan. Ya, maka ada satu hal yang menarik, kata penulis, tindakan sebagian orang dalam masalah menafkahi anak perempuan. Si orang tersebut punya kaedah, nafkah dan pemberian untuk anak perempuan itu separuh pemberi atau nafkah untuk anak laki-laki. Fakanat ingdahum, maka dia punya anak perempuan fisofil awithani, kelas 1 SMA, dan anak laki-laki kelas 6 SD. Fa'akhbarani, maka dia cerita pada aku bahasanya saat lulusnya anak yang laki-laki, dia berikan padanya 500 rial sebagai hadiah. Sedangkan anak perempuan, meskipun dia tafawut berprestasi, azaid yang lebih bagus, cuma dia berikan kepadanya 250 rial. Dikiaskan sebagaimana telah kami sampaikan dengan firman Allah tentang masalah warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitsul hadzal unsayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, bagian dari anak laki-laki semisal dua bagian anak perempuan. Komentar Syaikh Mustafa Al-Adawi tentang tindakan sebagian orang seperti ini, hada amrun fil qiyasi ajibun. Hal ini adalah satu perkara yang aneh dalam kias, karena ayat ini berkenaan dengan pembagian waris setelah meninggal dunianya orang tua. Wal waridan, yang berasal dari jumhur ulama, bahasanya anak perempuan itu mengambil separuh apa yang diambil anak laki-laki kalau dalam masalah hibah, meskipun dalam masalah ini terdapat perselisihan, mahmulun, maka itu dimaknai untuk hibah yang nilainya besar, yang tajri majral mirath, yang seperti warisan dalam jumlahnya yang besar. Adapun pemberian harian ataupun hibah dauriyah yang periodik, al-musabbabah bi-asbabin, yang disebabkan oleh sejumlah sebab, maka qat'an tentu saja tidaklah mendapat hukum semacam ini. Misalnya, jika seorang itu memberikan pada anak laki-laki makanan, apakah kita katakan padanya, berikan pada anak laki-laki 2 butir telur misalnya, dan anak perempuan 1 butir telur. Fahada fima yadharu li, maka tindakan ini dalam apa yang nampak bagiku adalah tindakan yang jauh, ghoyatal bu'di, betul-betul jauh dari sikap yang tepat dan benar. Karena boleh jadi kebutuhan anak perempuan lebih banyak ya, dari 3 butir telur. Yang ini untuk tasutu mencukupi kebutuhannya ya, dari rasa lapar. Wakadzalika sa'irul umur, demikian juga perkara-perkara yang lain yang berkenaan dengan bil ata', pemberian harian dan nafkah periodik. Waqad qala ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah dikutip, Nabi bersabda pada Hindun, ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan kadar yang patut. Fafarkun, maka bedakan tanpa ragu antara pemberian yang itu menghabiskan bil miras wa bil warasah, harta warisan dan para ahli waris, dan pemberian yang alati yu'tiha rajul, yang diberikan oleh seseorang kepada anak laki-lakinya, wa banati, dan anak perempuannya, hasabah, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka memotivasi mereka. Contohnya tadi memotivasi dalam masalah belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka di sini terdapat penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi tentang tentang hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka terdapat perintah untuk adil dalam masalah pemberian kepada hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagaimana yang telah kita bahas dan kita baca di pertemuan yang lewat, yang ini hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Wajib adil menurut Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, dan hukumnya mustahab menurut jumhurul ulama. Dan nampaknya penulis Mustafa Al-Adawi lebih cenderung pada pendapat jumhur, dengan beliau bawakan athar Abu Bakar yang ini menguatkan pendapat jumhur tentang tidak wajibnya adil dalam masalah pemberian. Nah, tentang parameter adil dalam masalah pemberian terhadap anak, ya, maka di sini terdapat perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan pemberian yang adil di antara anak itu adalah manakala pemberian tersebut adalah 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang tadi kata ya, kutipan dari penjelasan dari Syekh Mustafa, kalau 2:1 itu adalah pendapat jumhurul ulama. Al-warid an jumhurul ulama, yang berasal dari jumhur. Parameter 2:1 dalam hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan, ini kata beliau adalah pendapat jumhurul ulama. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapat jumhurul ulama atau kemudian parameter hibah 2:1? Maka beliau sampaikan bahasanya itu yang dimaksudkan adalah al-hibat al-kabirah, hibah-hibah yang nilainya besar. Bukan pemberian harian, uang jajan ya, harian karena mau berangkat sekolah. Itu tidak berlaku kaidah ini. Bukan demikian yang menjadi maksud jumhurul ulama. Nafkah periodik bulanan ya, atau kemudian pemberian harian. Nah, ini ya, kalau untuk uang jajan harian tidak berlaku ketentuan ini, 2:1. Sehingga praktek yang beliau jumpai, ada orang yang praktek untuk ada orang yang praktek berupaya untuk selalu 2:1 ketika ngasih sesuatu pada anaknya, antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka itu praktek yang tidak benar dan tidak tepat. Meskipun kaidah ini beliau nyatakan bahasanya, wa in kana fil masalatin nizaa', meskipun dalam masalahnya ada perselisihan alias pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan hibah dan pemberian kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Karena salah satu riwayat di salah satu jalur hadis tentang hadis Nu'man bin Bashir tentang hibah adalah Nabi katakan sawi bainahum, samakan di antara mereka anak-anakmu. Itu yang jadi alasan ulama yang mengatakan hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama rata. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian wa idza kana al-abu, jika seorang ayah itu seorang yang pelit sehingga dia tidak memberikan untuk istrinya dan anaknya apa yang mencukupi mereka padahal dia kaya, warinahu dan kaya, maka ibu boleh mengambilkan untuk anak-anaknya minhu dari suaminya apa yang cukup bagi mereka dengan kadar yang patut meskipun tanpa sepengetahuan suami. Jadi yang mengambilkan itu cuma si ibu, anaknya tidak kemudian ikut ngambil sendiri-sendiri. Namun si ibu, falil ummi, maka boleh bagi ibu untuk mengambilkan untuk anak-anaknya. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, senya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan bin Harab, mengatakan senya Abu Sufyan, yaitu Abu Sufyan bin Harab, nama aslinya Sakhar, Sakhar bin Harab, rajulun syahihun, adalah seorang yang pelit. Dia tidaklah memberikan padaku yang cukup bagiku dan anakku kecuali yang aku ambil dari dia diam-diam tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang patut. Maka hadis ini menunjukkan apa yang jadi konten kalimat sebelumnya yang tadi telah kita bacakan, atau kalimat yang jadi judul. Demikian juga menjadi dalil adanya ghibah yang diperbolehkan. Adanya ghibah yang diperbolehkan, yaitu nyebut nama dalam konteks minta fatwa. Ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Kemudian ini menunjukkan bahasanya sahabat Nabi tidaklah maksum, tidaklah bersih dari dosa dan kesalahan. Mereka punya kesalahan secara individual. Adapun kesepakatan para sahabat, maka dia itu maksum dari kesalahan. Adapun individu sahabat, maka boleh jadi punya kekurangan-kekurangan. Namun kekurangan yang ada pada individu sahabat tidak boleh jadikan sebagai batu loncatan untuk mencela mereka. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya boleh bagi orang yang dimintai fatwa untuk mengeluarkan fatwa cuma semata-mata berdasarkan pertanyaan si penanya, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nabi tidak konfirmasi dulu kepada Abu Sufyan, betul kamu demikian, kemudian baru mengeluarkan fatwa. Maka boleh dan tidak keliru bagi seorang yang mufti atau pemberi fatwa untuk, jika ini dinilai adalah babnya adalah bab fatwa, dia ngasih fatwa tanpa konfirmasi, ya sebatas apa yang dia pertanyaan yang disampaikan. Kemudian wala yang bagi tidaklah sepatutnya bagi siapapun untuk menelantarkan anak-anaknya meskipun setelah matinya. Maka tidaklah sepatutnya bagi seorang untuk menghabiskan hartanya atau berwasiat seluruhnya, dan dia tinggalkan anaknya itu alatan miskin sehingga yatakafafuna annasa, minta-minta kepada manusia. Ngemis disebut dengan bahasa yatakafaf dari kata-kata kafun, artinya telapak tangan. Karena orang yang ngemis dia menjulurkan telapak tangannya untuk minta pada orang. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesukku saat hajatul wada gara-gara wajain sakit istadabi yang sakit hebat yang menimpaku. Maka kukatakan sungguh bala robi minal wajai, rasa sakit itu telah sampai pada diriku. Demikian hebatnya, dan aku adalah orang yang punya harta yang banyak, dan tidaklah yarisuni mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maka Nabi katakan tidak boleh. Lalu aku sampaikan bagaimana kalau separuh? Maka beliau katakan tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3? Maka Nabi katakan 1/3, dan 1/3 itu besar, atau 1/3 itu banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, karena warisan untuk masing-masing dari mereka itu jumlahnya besar, itu jauh lebih baik daripada engkau biarkan mereka alat dan miskin, minta-minta pada banyak orang. Ya, maka hadis dalil, ya, tidaklah salah orang itu memikirkan nasib ekonomi anak-anaknya setelah dia meninggal dunia. Maka dia mempertimbangkan bagaimanakah nasib anaknya, nasib ekonomi dari anaknya setelah dia meninggal dunia. Maka pertimbangan dan pemikiran semacam ini tidaklah terjelah. Ya, walidzalika, oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, seandainya manusia mau mengurangi dari 1/3 menjadi 1/4 itu lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 1/3 dan 1/3 itu jumlahnya banyak. Maka ini menunjukkan bahasanya dianjurkan lebih sedikit dari 1/3. Ketika seorang itu mau bersedekah dengan sebagian hartanya sebelum dia meninggal dunia, dalam keadaan sudah sakit dan sudah dikhawatirkan atau hampir dikhawatirkan dia meninggal dunia karenanya. Maka di situ ada hak anak yang patut dipertimbangkan. Maka ketika seorang itu mau berinfak atau mau berbagi, orang tua itu mau berinfak dan atau berbagi, maka dirinci dan dilihat apakah dia dalam kondisi segar dan sehat ataupun dalam kondisi sakit-sakitan. Jika orang tua dalam kondisi sehat, segar, bugar, maka ya, dia boleh berinfak, bersedekah dan berbagi dengan hartanya sebesar apapun yang dia inginkan. Separuh bahkan 2/3 dari total hartanya tidak mengapa. Bahkan sebagaimana Abu Bakar seluruh hartanya juga tidak apa-apa. Itu jika orang tua sehat, segar dan bugar. Orang anak meskipun sudah dewasa tidak punya alasan, tidak punya hak untuk ngatur-ngatur model infaknya orang tuanya. Itu kalau orang tua segar, sehat, masih kerja secara normal dan biasa. Dalam kondisi ini, tidak ada hak anak dalam harta orang tua. Lain halnya jika yang kedua, kondisi yang kedua adalah kondisi orang tua sudah sakit-sakitan. Sudah kondisi sakit. Apalagi sakitnya sakit yang mengkhawatirkan. Nah, dalam kondisi ini ada hak anak dalam harta orang tua. Nah, karena itu Nabi atur kalau mau infak ya, ya maksimal sepertiga dari total harta. Itu dua rincian tentang masalah infak yang dilakukan oleh orang tua berkenaan dengan hak anak. Ya, maka satu pemahaman yang tidak tepat ada di sebagian masyarakat kita. Ya, ketika orang tua yang masih dalam keadaan segar, sehat, bugar itu mewakafkan hartanya, tanahnya. Ya, ada sebagian orang tua itu minta izin sama anak. Ini tak wakafkan ya. Sampai kemudian ada orang tua yang enggak jadi wakaf ya, karena semua anaknya yang jumlahnya cukup banyak itu setuju kecuali satu. Nah, terus enggak jadi wakaf. Mundur enggak jadi. Kenapa? Karena ada satu anak yang belum rela dan enggak setuju. Nah, ini enggak benar. Kalau orang tua itu masih badan sehat, nah, segar bugar, aktivitas harian normal seperti biasa, tidak ada hak anak dalam harta orang tuanya. Kemudian ngatur-ngatur ya, infaknya ke masjid jangan banyak-banyak pak, ini segini saja. Nah, jangan infak sekali Jumatan 200 ribu, 400 ribu, 1000 aja. Nah. Itu tidak boleh kan? Anak ngatur-ngatur dalam masalah semacam ini tidak boleh. Nih, orang tuanya mau kemudian infak sampai seluruh hartanya pun tidak apa-apa. Sebagaimana ini Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, anaknya tidak ada yang protes. Ya, karena memang memang belum haknya, belum ada hak anak dalam harta orang tua dalam ketika kondisinya kondisi semacam ini. Baru ada hak anak itu kalau orang tua kondisinya kondisi sakit, sakitnya sakit yang mengkhawatirkan. Nah, maka orang tua tidak boleh infak semaunya. Ini ada batasannya dalam syariat. Nah, kemudian walam maqala Ka'ab bin Malik, dan ketika Ka'ab bin Malik berkata, tatkala Allah menurunkan penjelasan kalau at-taubah alaihi Allah menerima taubatnya, wa Rasulullah, ini bagian dari taubatku, aku akan lepas bagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pertahankan sebagian hartamu. Itu yang lebih baik bagimu. Adapun sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan seluruh hartanya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, kau sisakan untuk mereka keimanan pada Allah dan Rasulnya, maka ini tempatnya jika kaum muslimin punya kebutuhan yang ya, ada pada kaum muslim, hajatun syadidah wa faqatun, kebutuhan yang sangat hebat, wa faqatun dan kemiskinan, atau persiapan tentara, mempersiapkan pasukan yang tidak boleh tidak yang harus disiapkan, ila ghairi dalika, dan sebab-sebab yang lainnya al-wajihah yang kuat yang memang mendorong hal tersebut. Demikian juga patut dipahami bahasanya status dari sedekah Abu Bakar ini adalah ya, manakala dia dalam posisi sehat, segar, melakukan aktivitas ekonomi seperti harian, seperti biasa dan normal. Sedangkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas itu kondisinya adalah kondisi sakit. Wa ala kullin, apapun keadaannya atau kesimpulannya, falihada fiqhun, maka untuk masalah ini adalah pemahaman yang sepatutnya dipahami dan dipahami dengan baik. yaitu jika seorang itu bersedekah dengan seluruh hartanya, yaitu kapan seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh hartanya dan kapan dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Wa hal lahu malun mutamatsilun, apakah kemudian punya, apakah dia memiliki harta yang tergambar pada ikor? Ikor itu adalah tanah atau bangunan permanen, sedangkan yang lain adalah nukudun sa'ilah, adalah uang cash, dan yang lain wallahul muwaffiq wal muhtadi man hadahullah. Allah memberikan taufik dan memberikan hidayah pada wal muhtadi, dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. Maka tentang masalah berbagi, masalah berinfak dan sedekah itu pun ada fikihnya. Kapan seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh harta dan kapan tidak. Maka seorang itu boleh bersedekah dengan seluruh harta, itu diperbolehkan dengan bersyarat. Syaratnya tadi adalah yang telah kita singgung, dia dalam keadaan sehat, normal. Kemudian di antara syaratnya adalah dia tidak punya utang. Di antara syaratnya dia punya pekerjaan, bukan habis PHK. Nah, habis PHK malah menginfakkan seluruh hartanya. Nah, ini menjebuskan diri dalam celaka ini. Dia punya pekerjaan. Dan tentu di antara hal yang patut diperhatikan, dia pun telah menyiapkan keluarganya sebagaimana Abu Bakar menyiapkan, mengkondisikan keluarganya. Maka dia kondisikan keluarganya untuk siap berinfak dengan seluruh harta, sebagaimana Abu Bakar mengkondisikan anak dan istrinya untuk siap berinfak dengan seluruh harta. Jangan sampai dan nampaknya gagah di luar, seluruh harta. Nah, ternyata ada perang Badar di dalam, kan? Maka ini sikap yang tidak benar. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah masalah harta, maka selanjutnya adalah wala wasiat li warisin. Tidak boleh ada wasiat harta untuk ahli waris, kecuali ahli waris yang tidak dapat jatah warisan karena mahjub. Karena mahjub misalnya, maka boleh. Dia termasuk daftar ahli waris namun tidak dapat warisan. Dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Dia punya saudari yang miskin. Maka sebelum dia meninggal dunia, dia wasiatkan, tolong berikan pada adik perempuan saya yang miskin itu untuk modal dia usaha 10 juta misalnya. Nah, maka saudara perempuannya yang termasuk daftar ahli waris, termasuk daftar ahli waris, namun dia tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan karena dia punya anak laki-laki, karena tertutup, nutupi saudara. Maka boleh wasiat harta dalam kondisi semacam ini. Qaja'a, terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setelah turunnya ayat warisan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Dengan ayat warisan sungguh Allah telah memberikan pada semua orang yang punya hak-haknya masing-masing. Kerabat ini jatahnya sekian dan sekian, fala wasiyata li waritsin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Catatan kaki. Hadis ini punya banyak jalur, namun jalur-jalurnya tidak lepas dari perbincangan. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi. Walakin alal amal bihadal hadis ammatu ahlil ilmi. Akan tapi mayoritas ulama mengamalkan isi atau konten hadis ini. Bahkan Qurtubi mengutip adanya ijma' bahasanya wasiat tidak boleh untuk ahli waris. La tajuzu, bahasanya wasiat untuk ahli waris la tajuzu, satu hal yang tidak diperbolehkan dengan sepakat ulama. Waqad naqala al-Qurtubi, di atas Qurtubi telah mengutip adanya ijma' bahasanya wasiat untuk ahli waris itu satu yang tidak diperbolehkan. Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini tidak boleh bagi seseorang untuk berwasiat dengan memberikan wasiat harta untuk sebagian anak laki-lakinya dengan sesuatu yang akan mereka ambil setelah matinya. Karena anak itu ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk mereka. Dan wasiat yang dimaksudkan di sini adalah wasiat harta, bukan wasiat dalam pesan-pesan, bukan dalam artian pesan-pesan, tolong nanti bisa bapak meninggal dunia, jangan, enggak usah dikijing, enggak usah tahlilan, nah itu bukan itu wasiat yang dimaksudkan di sini. Namun wasiat yang dimaksudkan di sini, setelah bapak meninggal dunia, tolong berikan pada si A sekian, pada si B sekian. Jadi wasiat harta. Kemudian boleh bagi seorang untuk mengkhususkan sebagian anaknya atau anak laki-lakinya atau anak perempuannya dengan rahasia yang tidak disampaikan pada istrinya. Al-walad, maka anak laki-laki atau anak al-bin, anak perempuan, dan di antara orang yang semestinya menjaga rahasia orang tuanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, Fatimah datang jalan kaki, seakan-akan gaya berjalan dia adalah gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah ini cara jalannya mirip dengan cara jalannya Nabi. Dia sangat terpengaruh dengan gerak-gerik ayahnya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai anak perempuanku. Kemudian Nabi minta Fatimah untuk duduk di sebelah kanan atau kiri beliau. Kemudian beliau bisikkan pada Fatimah satu perkataan. Maka Fatimah pun menangis karenanya. Dan aku tanyakan pada Fatimah, kenapa engkau menangis? Dan Nabi bisikkan padanya satu perkataan. Dan dampaknya Fatimah tertawa. Fakultu maraitu kalyaum farohan akrab min husnin. Maka aku belum pernah melihat keadaan peristiwa semacam hari ini. Kegembiraan itu lebih, demikian dekat dengan kesedihan. Kata Aisyah, saya belum pernah lihat kegembiraan yang demikian dekat dengan kesedihan melebihi hari ini. Baru saja nangis, habis itu tertawa gembira. Itu beliau belum pernah melihat ada orang demikian. Tentu mungkin maksudnya orang dewasa ya. Kalau anak-anak gampang kan. Binangis kemudian ketawa ceria, ini banyak ya. Nah, kalau untuk orang dewasa ya, ini baru kali ini saya lihat ada orang dewasa dia nangis sampai sesengguan, setelah itu tertawa lepas. Maka aku tanyakan pada Fatimah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Fatimah mengatakan, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sampai-sampai Nabi wafat. Maka Aisyah betul-betul penasaran. Setelah Nabi wafat pun masih ditanyai lagi. Dan aku tanyakan pada Fatimah, apa sih yang Nabi bisikkan dulu sehingga bisa membuat menangis kemudian bisa membuat tertawa. Maka Fatimah mengatakan, Nabi membisikkan rahasia kepadaku sehingga Jibril, karena yu'aridni Al-Quran, dia nyemakkan Al-Quran kepadaku setiap tahun satu kali. Dan tahun ini Jibril menyimak Al-Quranku marotaini dua kali. Wala urahu, dan aku tidaklah menyangka hal ini terjadi kecuali hadara ajali. Ini adalah tahun datangnya ajal dan kematianku. Ya, ini yang bikin Fatimah menangis. Kemudian kalimat yang kedua ini yang membuat Fatimah tertawa. Wa innaki awwalu ahlu baiti lihaqun bi. Dasarnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Sebagaimana diketahui, Fatimah itu wafatnya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakaitu, maka aku menangis. Oh maaf, yang buat tertawa adalah kalimat selanjutnya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau rela engkau menjadi pemimpin wanita penduduk surga atau pemimpin wanita yang beriman? Maka aku pun tertawa lidzalika, karena itu. Ya, maka di tahun Nabi wafat, Nabi sema'an Al-Quran dengan Jibril sebanyak 2 kali. Dan itu yang biasa disebut oleh para ulama Quran, ulama kiro'ah, dengan sebutan ardoh akhirah, setoran terakhir. Dan ada sebagian kiro'ah-kiro'ah yang dikatakan nusikha fil ardoh al-akhirah, mansuh di setoran yang terakhir. Ada beberapa bacaan dulu ada, setelah kemudian tidak ada. Kemana ini bacaannya? Ya, jawabannya mansuh saat setoran yang terakhir. Saat setoran terakhir itu tidak termasuk dalam bacaan yang dibenarkan. Ya, sehingga tidak boleh memakainya dan membacanya. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi ngasih rahasia pada anaknya tanpa istrinya. Maka sebagaimana judul, boleh bagi seorang laki-laki mengkhususkan salah satu anaknya dengan rahasia yang tanpa diberikan kepada istrinya. Dan di sini kita jumpai akhlak mulia Fatimah. Ketika ada satu hal yang rahasia ditanyakan pada Fatimah, maka Fatimah tegas mengatakan, aku tidak akan menceritakan dan membocorkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu poin selanjutnya, al-abna wa hibdus sir, anak dan pendidikan untuk menjaga rahasia. Maka menjadi kewajiban orang tua mengajari anaknya untuk bisa menjaga rahasia. Maka tidak semua perkara itu diceritakan dan dikeluarkan. Tidak semua rahasia itu disebarluaskan. Fa'allim, maka ajarkanlah pada anakmu menjaga rahasia. Dan jangan paksa dia untuk menyebarkan rahasia yang seharusnya dia jaga. Maka orang tua yang baik sebagaimana dalam riwayat berikut ini. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Anas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku sedangkan aku sedang main-main dengan anak-anak kecil yang lain. Qal fa sallama alaina, maka Nabi mengucapkan salam kepada kami. Ini menunjukkan di antara adab Nabi mengucapkan salam pada anak-anak. Dan menunjukkan bahasanya yang datang itulah yang mengucapkan salam. Karena ata, Nabi datang. Faba'asani, maka lalu Nabi mengutusku untuk satu keperluannya. Dampaknya aku telat pulang ke rumah. Ke rumah ibuku. Maka tatkala aku datang pulang ke tempat ibu, pulang ke rumah, ibuku yaitu Ummu Sulaim mengatakan, apa yang menahanmu? Kok sekarang baru pulang? Ini menunjukkan demikianlah orang tua yang baik. Ini anak kok telat pulang itu ditanyakan. Ada apa? Kemana baru pulang? Kemudian ya kalau bahasa sekarang ditelepon. Ini di mana kok belum pulang? Jam pulang jam sekian. Ini kok belum pulang? Maka perlu ditanyakan. Dan bukalah sikap yang benar orang tua yang nyantai saja, mau kapan anaknya pulang, mau pulang jam segini, mau pulang jam segitu, masa bodoh. Ini bukan orang tua yang baik. Ya sepenting pulang kan? Nah, ada sebagian orang tua demikian berjibnya, sepenting pulang. Ya, mau pulang larut malam, mau pulang ini, ya, tidak ditegur, tidak ditanyai ada apa, ya, ada masalah apa, kenapa terlambat. Ya. Maka ini sikap orang tua yang tidak benar. Maka sikap orang tua yang baik dan benar, ya, sebagaimana dicontohkan Ummu Sulaim, punya menetapkan jadwal pulang. Nah, pulang itu harus jam sekian. Dan ketika ada anak yang telat dari jadwal tersebut, maka ya, diinterogasi. Kenapa kok ya, telat pulangnya, ada apa, sebabnya apa, alasannya apa, uzurnya apa. Anas lantas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Ummu Sulaim bertanya, apa keperluan Nabi? Anas mengatakan, rahasia. Wah. Maka bagaimanakah orang tua yang baik? Ummu Sulaim tidak mengatakan ya, sama ibunya sendiri kok rahasia-rahasia. Nah. Ya, Anas tidak, Ummu Sulaim tidak demikian. Namun orang tua yang baik mengajarkan akhlak yang benar. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, jangan ceritakan rahasia Rasulullah pada siapapun, meskipun pada ibumu sendiri. Kemudian Anas bin Malik ketika menceritakan hadis ini, dia menceritakannya di hadapan seorang tabi'in namanya Thabit. Maka Anas mengatakan, wallahi, demi Allah, andai rahasia tersebut kuceritakan pada seseorang, akan kuceritakan kepadamu, wahai Thabit. Yaitu muridnya Anas bin Malik. Kemudian, apa yang selanjutnya adalah cinta, kasih sayang, kelembutan, diri dengan adab, sikap yang tegas, plus adil. Itulah kaedah rumah tangga yang ideal. Suasananya penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelembutan, namun tanpa meniadakan adab, etika, tanpa meniadakan sikap tegas dalam hal-hal yang perlu tegas dan sikap adil. Faha kata maka demikian yang baru sepatutnya antakuna al-umur segala urusan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudah. Dan demikianlah para pendahulu kita yang saleh, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Ya, sesungguhnya penuh dengan rasa cinta. Mahabbah ghamirah, penuh dengan rasa cinta. Rahmah fayadah, berlimpah kasih sayang. Rifqun zaid, ya, kelembutan yang luar biasa. Hanan mutadaffaq, dan rasa kasih sayang yang bercurah-curah. Itu semua diiringi dengan etika, dengan sopan santun, sikap tegas, adil dan objektif. Maka lihatlah demikian cinta yang demikian dalam, mahabbah fayadah, rasa cinta yang demikian berlimpah, rasa kasih saya yang kemudian bercurah-curah, dan saling menghormati. Baina khairi abin, antara sebaik-baik ayah di muka bumi dan sebaik-baik anak perempuan. Sebagaimana tadi telah kita baca. Ketika Fatimah datang ke rumah ayahnya. Ke rumah ayahnya. Maka Nabi pun datang berdiri menyambut dengan mengatakan, selamat datang wahai anak perempuanku. Fangtur maka lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak perempuannya Fatimah alaihi salam salah satu pemimpin wanita penduduk surga. Kullama dhahaba ilaiha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, wa aqbala ilaiha, datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah berdiri. Ilaihi, menyambut Nabi, kemudian Fatimah pun mencium ayahnya dan mendudukkan, dan itu meminta duduk ayahnya di satu tempat. Dan demikianlah Nabi alaihi salatu wasalam, karena beliaulah yang mengajari Fatimah, mendidik Fatimah, dan yang mendidik adab Fatimah salatullah wasalamu alaihi. Setiap kali Fatimah datang ke tempat Nabi, maka Nabi berdiri menyambutnya, menciumnya, dan mendudukkannya. Wahahwa al-hadis bidalik. Di samping itu ada di hadis yang telah kita baca, maka yang lebih gemblang lagi ada dalam hadis berikut ini. Diatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, tidaklah aku melihat seseorang yang sangat mirip perilakunya, tindak tanduknya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Fatimah. Oleh karena itu tadi di hadis sebelumnya telah kita baca, Fatimah datang dan sangat mirip, Fatimah berjalan dan jalannya mirip dengan jalannya Nabi. Kanat adalah Fatimah, jika dia menemui ayahnya, maka ayahnya sang Nabi koma ilaiha, berdiri menyambut Fatimah. Lalu menjabat tangan Fatimah. Lalu qabbalaha, menciumnya. Boleh jadi pipinya atau keningnya. Kemudian meminta Fatimah duduk di tempat duduknya Nabi. Demikian juga sebaliknya jika Nabi ke rumahnya Fatimah. Maka Fatimah qomat ilaihi, ya, berdiri menyambutnya. Tidak kemudian mentang-mentang keluarga, Allah ya masuk sendirilah. Buka-buka pintu sendiri, enggak perlu dibukakan pintu. Ya, namun Fatimah berdiri menyambut Nabi, membukakan pintu. Tidak kemudian, biasa aja Pak, masuk-masuk gitu. Nah, tidak demikian adabnya Fatimah kepada ayahnya. Demikian juga sang ayah ketika putrinya datang. Allah dok biasa wae dok. Nggak demikian. Namun Nabi berdiri menyambutnya. Datang menyambutnya. Ya bahasa kita membukakan pintunya. Terus dan ya, menyambutnya kemudian jabat tangannya. Ya. Maka ya, qomat ilaihi, Fatimah pun berdiri menyambut Nabi. Fa'akhadat biyadi, lalu menjabat tangan Nabi, kemudian mencium pipi atau kening Nabi. Kemudian meminta Nabi untuk duduk di tempat yang tadi dipakai oleh Fatimah untuk duduk. Nah, maka ini menunjukkan ya, cinta, kedekatan hati yang luar biasa. Ya. Maka ini bukan hanya mahabbah, namun ya, mahabbah zaidah. Cinta yang kemudian berlebih. Cinta yang luar biasa. Ya. Karena kemudian anak yang kemudian tidak punya sikap semacam ini, kita pun yakin dia punya cinta dengan orang tuanya. Orang tua yang tidak bersikap semacam ini, kita pun yakin dia punya rasa cinta pada anaknya. Orang tua yang mengatakan, oh, melebu-melebu lah. Masuk-masuk saja, enggak usah kemudian. Enggak kemudian pakai sambut-menyambut ini, ya kita yakin dia punya rasa cinta pada anaknya. Ya. Namun kok tidak bisa seperti Nabi dengan Fatimah, ya, tidak punya kemudian hubungan ya, sebagaimana Nabi dengan Fatimah. Ini menunjukkan bahasanya mahabbahnya ini mahabbah zaidah. Mamahadil mahabbah zaidah. Namun meskipun ada rasa cinta yang demikian luar biasa, penghormatan dan penghormatan yang luar biasa, Nabi alaihi salatu wasalam tegas mengatakan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, saatnya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri akan motong tangannya. Nabi tidak akan nyuruh orang lain, tidak akan nyuruh al-guju, namun beliau sendiri akan potong. Fahakkan inuh adul. Maka satu hal yang benar inilah keadilan. Hakkan satu hal yang benar ini adalah sikap insaf yang adil. Fani'mat tadhkir, maka sebaik-baik nasihat, sebaik-baik peringatan dari Al-Bashir An-Nadhir, dari seorang Rasul yang tugas memberikan kabar gembira dan ancaman, salatullah wassalamuhu alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun punya cinta yang demikian luar biasa pada Usama bin Zaid, Nabi tolak syafaatnya tatkala memberikan syafaat untuk menghilangkan salah satu hukuman had. Lihat kalau beredar Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, orang Quraisy mereka kesusahan. Ya, gara-gara perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Mereka mengatakan, siapa yang berani berbicara kepada Rasulullah. Maka ada yang mengatakan, tidak ada yang berani berbicara kepada Rasulullah dalam masalah semacam ini kecuali Usama. Karena dia adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah pun menyampaikan pesan orang-orang tersebut pada Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Rasul marah. Rasul mengatakan, "Tashfa'u fi hadin min hududillah." apakah engkau mau ngasih syafaat untuk meniadakan hukuman hukum Allah? Kemudian Nabi berdiri dan menyampaikan khutbah dan ceramah. Wahai sekalian manusia, sebenarnya sesatnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka ketika orang yang mulia, orang yang elit atau bangsawan itu mencuri, mereka biarkan. Dan jika orang yang lemah itu mencuri, mereka tegakkan padanya hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad Sarokat mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang motong tangannya. Inna rahmah, inilah contoh potret kasih sayang diri dengan akal dan sikap yang tepat. Ya, rozana, rozana itu akal yang dominan, wal itizan dan sikap yang imbang. Ya, Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Rasul pun sedih. Berlinanglah dua air matanya dengan air mata. Akan tapi beliau mengatakan, senyum mata itu berlinang dengan air mata, hati itu sedih, namun kami tidak akan berkata-kata kecuali mendatangkan ridha Rabb kami. Dan sungguh kami gara-gara berpisah dengan wahai Ibrahim, sungguh kami sedih. Ya, ada catatan kaki yang pertama tentang hal yang menunjukkan kalau Nabi demikian cinta pada Usamah bin Zaid. Adapun mahabbatur Rasul, cintanya Rasul kepada Usamah, dalilnya dihadkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Usamah tu ahabunasi ilayya. Usamah adalah orang yang paling aku cintai. Dihadkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan dihadkan Abu Hurairah dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Usamah, wa inna hada lamin ahabinasi ilayya. Sungguh anak ini termasuk orang yang paling aku cintai. Diatkan oleh Bukhari, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qol berkata fi sya'nihi tentang Usamah ditambah Al-Hasan. Nabi mengatakan, ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintai keduanya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.